Konsultasi Syariah. Posisi makam Ibrahim yang sebenarnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengenai makam Ibrahim yang ada di Masjidil Haram, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di dua ayat. Satu, firman Allah yang memerintahkan untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. 2. Firman Allah yang menjelaskan bukti bahwa Ka'bah ada di kota Mekah, yaitu keberadaan makam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, di sini ada bukti yang sangat jelas, yaitu makam Ibrahim. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Apa fungsi makam Ibrahim? Makam Ibrahim adalah batu yang dulunya dijadikan Ibrahim sebagai pijakan ketika beliau membangun Ka'bah. Karena bangunan ini perlu ditinggikan, maka beliau menggunakan pijakan batu hingga membekas kaki beliau. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyebutnya makam Ibrahim, maksudnya ketika Ibrahim membangun Ka'bah, beliau menggunakan batu ini sebagai pijakan untuk meninggikan pondasi dan dindingnya. Beliau berdiri di atas batu itu, sementara anaknya Ismail mengambilkan bahan untuk beliau. Karena fungsinya sebagai alat bantu untuk meninggikan bangunan, dulunya makam Ibrahim menempel dengan dinding Ka'bah. Kemudian di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, batu itu digeser ke belakang. Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya, dan dulu makam Ibrahim menempel di dinding Ka'bah, hingga akhirnya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, batu itu digeser ke belakang ke arah timur. Sehingga ada jarak antara batu makam Ibrahim dengan Ka'bah yang memungkinkan bagi jamaah untuk melakukan tawaf dan tidak mengganggu orang yang sholat di dekat makam setelah tawaf. Karena Allah memerintahkan untuk sholat di dekat makam Ibrahim dalam firman-Nya yang artinya, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Demikian, Allahu A'lam.